kabare wis ora jelas rupane. Jare ora bakal lali sepo nyatane yo endi. Kowe ra tau ngabari seprono tekan saiki. Nek enteni ora kroso di BBM ora teko. Jane kowe iki sembrono apa pancen wis ngoyo. Rupo ayu aku bilang sak omonganmu ten kepenak. Lambe kaya mega becak ngomong ngene jebul mayat. Wis dasare nek sifatmu kuwi cemara mangkel. Iwake lanangan sing suki awakmu langsung gatel. Apa meneh sing go ninjane ra kuwi sing go abuse. Wis tau ae awak ngelu dadi mremen loro. Aku wis ngerti aslimu jebule mung palsu. Dimodali ninjane aku wis iso dijak metu. Nek omasan kudu dicoba kebiayaan. No.